mengganggu warna dan warni. Hidup ini indah bagaikan pelangi. Hari ke hari kesempatan berganti. Berdiam diri akan berarti hanya menunggu mati. Sorry. Kukira temanku. Bukunya bagus. Makasih. Kenalin, aku Ray. Waktu berlalu tanpa pernah menunggu. Gunakan dia dengan bijaksana. Waktu yang hilang takkan pernah terulang. Janganlah berbuat sia-sia. Hari ke hari penuh warna dan warni. Hidup ini indah bagaikan pelangi. Hari ke hari kesempatan berganti. Berdiam diri takkan berarti hanya menunggu mati. Waktu berlalu tanpa pernah menunggu. Gunakan dia dengan bijaksana. Waktu yang hilang takkan pernah terulang. Janganlah terbuang sia-sia. Janganlah